Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawa'idu fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyati wal Asma'i was Sifat. Kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Al-Asma' was Sifat. Kita masih dalam pembahasan kaidah Tauhid Rububiyah, memasuki Al-Qa'idatu As-Sabisatu wa Thalathun, kaidah yang ke-36. Kaidah yang ke-36. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, Al-Mustahiqqu likulli ma'ani ar-rububiyah huwal mawjudu bidhatihi la bighairihi. Yang berhak menyandang semua sifat rububiyah, atau yang kita yakini pemilik semua sifat rububiyah, adalah dia yang keberadaannya dengan zatnya, bukan dengan selainnya. Kaidah ini beliau petik dari kitab Al-Muntaqa min manhajil i'tidal fi naqdi kalami ahli rafdi wal i'tizal, yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi, imam besar ahlu sunnah bermadhab Syafi'i. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Apa makna kaidah ini jemaah sekalian? Syekh ingin menjelaskan kepada kita, berdasarkan dalil-dalil syariat dan akal sehat, zat yang kita yakini pemilik sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, serta yang berhak disembah, hanyalah satu zat. Dan mestilah zat itu keberadaannya dengan dirinya sendiri. Maksudnya, keberadaan dia tidak membutuhkan yang lain. Keberadaan dia tidak membutuhkan yang lain. Apabila satu zat keberadaannya membutuhkan yang lain, maka itu menunjukkan dia adalah zat yang lemah, yang tidak pantas kita akui sebagai Rob, sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, dan sebagai sesembahan kita. Baik jemaah sekalian, tentu yang kita yakini sebagai Rob kita dan sesembahan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kaidah ini menjelaskan kepada kita mengapa hanya Allah yang berhak kita yakini sebagai Rob kita dan sesembahan kita, dan tidak boleh kita menuhankan makhluk atau menuhankan selain Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena keberadaan Allah tidak membutuhkan yang lain untuk mengadakannya atau membantunya. Sedangkan selain Allah, adanya mereka semua membutuhkan yang lain. Membutuhkan yang menciptakannya pertama kali, atau membutuhkan sebab keberadaannya. Seperti adanya anak, mesti ada sebab adanya orang tua. Anak gak mungkin ada tanpa orang tua. Dan seterusnya. Maka itu semuanya zat yang membutuhkan yang lain untuk muncul, untuk berwujud, tidaklah pantas dianggap sebagai sesembahan. Dan di sini jemaah sekalian, Syekh sedikit mengajak kita menggunakan istilah yang digunakan oleh para ahli filsafat. Ya, tujuannya bukan untuk kita belajar filsafat, tapi untuk membantah para ahli filsafat dengan logika mereka sendiri sekaligus dengan istilah mereka. Jadi di kalangan ahli filsafat itu, mereka membuat istilah adanya al-wujudul wajib dan al-wujudul mumkin. Ini istilah filsafat. Al-wujudul wajib dan al-wujudul mumkin. Kalau kita terjemahkan, yang wajib ada dan yang mungkin ada. Ini istilah di kalangan ahli filsafat. Yang wajib ada dan yang mungkin ada. Apa maksudnya yang wajib ada? Yang wajib ada adalah sesuatu yang keberadaannya tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diakhiri oleh kebinasaan. Maka dialah Allah Azza wa Jalla, al-wujudul wajib, yang wujudnya itu wajib. Sedangkan al-wujudul mumkin, yang keberadaannya itu mungkin, adalah yang didahului oleh tidak ada terlebih dahulu. Sebelumnya dia tidak ada, kemudian dia menjadi ada, dan suatu hari akan hilang, musnah. Maka itu adalah seluruh makhluk. Itu adalah seluruh makhluk. Jemaah sekalian, kalau bahasa Al-Quran dan sunnahnya, yang disebut dalam bahasa filsafat al-wujudul wajib, yang wajib ada, bahasa Al-Quran dan sunnahnya adalah al-awwal wal-akhir. Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Apa maknanya? Jadi ini empat sifat, empat nama Allah. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Apa maknanya jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan maknanya di dalam hadis, dalam doa beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Itu juga maknanya, Allah tidak didahului oleh ketidakadaan. Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Beda dengan makhluk. Kita sebut dia manusia pertama. Tapi sebelum dia, sudah ada makhluk yang lain. Sebelum Nabi Adam alaihissalam, sudah ada makhluk yang lain. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antal akhir falaysa qablaka syai'un. Dan engkaulah yang terakhir, falaysa ba'daka syai'un. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un. Engkaulah yang terakhir, tidak ada apapun setelah engkau. Maksudnya engkaulah yang maha kekal, tidak ada yang kekal selain engkau. Wa anta dhahir falaysa fawqaka syai'un. Dan engkaulah yang maha zahir, tidak ada di atasmu apapun. Wa antal batin, dan engkaulah yang maha batin, falaysa dunaka syai'un, dan tidak ada yang lebih dekat dari engkau. Jadi ini ayat dan penafsirannya di dalam hadis. Jadi istilah filsafat al-wujudul wajib, yang wajib ada. Istilah Al-Quran dan sunnahnya adalah al-awwal wal-akhir. Ini termasuk nama Allah, al-awwal dan al-akhir. Allah dialah yang pertama dan dialah yang terakhir, yang maha kekal. Sedangkan seluruh makhluk itu semuanya baru diciptakan dan semuanya akan musnah. Nah, jemaah sekalian, yang wajib atau yang wujudnya wajib itulah, dialah yang berhak disembah. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan siapapun. Dia tidak membutuhkan apapun. Sedangkan yang keberadaannya adalah mungkin, yaitu untuk berwujud dia membutuhkan yang lain, dan juga nanti suatu hari dia akan musnah, maka tentu dia tidak berhak disembah dan tidak berhak kita yakini pemilik sifat-sifat rububiyah. Karena dia sendiri diciptakan, bagaimana mungkin kita meyakini dia sebagai pencipta? Baik, ini jemaah sekalian makna kaidahnya. Kemudian Syekh menyebutkan 5 dalil untuk menjelaskan kaidah ini. 5 dalil, 4 dari Al-Quran, kemudian 1 dari As-Sunnah. Dalil yang pertama, Surat Yasin ayat 74-75. Surat Yasin ayat 74-75. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. Dan mereka, orang-orang musyrik itu, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan mereka, agar mereka mendapatkan pertolongan. Padahal yang mereka sembah, patung-patung itu, tidaklah bisa menolong mereka sedikitpun. Dan mereka bagi patung-patung itu adalah seperti pasukan yang selalu membelanya. Surat Yasin ayat 74-75. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini tentang kebodohan orang-orang musyrik. Tentang kebodohan orang-orang musyrik. Mereka menyembah kepada selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Padahal yang mereka sembah itu, jangankan menolong mereka, menolong diri sendiri saja tidak bisa. Bahkan merekalah yang menolong sesembahan mereka. Merekalah yang menolong patung-patung mereka. Kalau ada yang mau merusak atau bahkan mencelanya, mereka marah, mereka membela. Patung-patungnya butuh pertolongan. Jadi, sesuatu yang gak bisa menolong, malah butuh pertolongan, tentunya tidak pantas untuk disembah. Tidak pantas kita meyakini memiliki sifat rububiyah. Tidak pula pantas kita meyakini dia itu berhak disembah. Maka ayat ini mengajak kita berpikir, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh makhluk butuh pertolongan yang lain. Sehingga yang membutuhkan kepada yang lain tidaklah layak untuk disembah. Ya. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Maidah ayat 75. Tentang penuhanan terhadap Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Al-Masih putra Maryam itu kecuali seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang yang benar, seorang wanita yang jujur. Kana ya'kulani ta'am, mereka berdua makan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma nzur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita Nabi Isa alaihi salam adalah seorang rasul. Artinya apa? Kita umat Islam harus memuliakan beliau. Dan kalau ada umat Islam menghina Nabi Isa alaihi salam, Islamnya batal. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa batal? Karena dia tidak lagi beriman dengan rukun iman, yaitu beriman kepada para rasul. Ini termasuk rukun iman, beriman kepada para rasul, bukan hanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beriman kepada seluruh rasul. Jadi kalau ada orang yang menghina, mencela, mencaci seorang rasul, maka Islamnya batal. Jadi harus kita muliakan. Allah kabarkan beliau adalah seorang rasul untuk kita muliakan dan kita cintai beliau. Kemudian Allah kabarkan beliau dan ibunya makan makanan. Jemaah sekalian, apa pentingnya Allah mengabarkan kepada kita beliau makan makanan? Agar kita paham beliau manusia biasa yang butuh kepada makanan. Kalau enggak makan, mati, sama seperti manusia yang lain. Butuh kepada makanan. Jadi ini bukan sekedar mengabarkan beliau juga suka makan, tidak. Tapi untuk mengajak kita berpikir, beliau butuh kepada makanan. Maka yang butuh kepada sesuatu, tidaklah pantas dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai sesembahan. Kemudian, Allah Azza wa Jalla mengajak kita umat Islam, lihatlah, kami sudah jelaskan ayat-ayat, tapi lihat juga bagaimana mereka dipalingkan. Bagaimana mereka bisa tersesat? Bagaimana mereka bisa tersesat? Padahal sudah jelas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa, makan makanan. Dan mereka pun tahu, beliau lahir dan wafat. Makanya mereka rayakan hari lahirnya, 25 Desember, hari Natal. Tahu beliau itu lahir. Dan makhluk yang lahir membutuhkan kepada yang melahirkannya. Jadi enggak pantas dia dituhankan karena dia masih butuh kepada yang lain. Bahkan dia juga butuh kepada ibunya untuk menyusuinya, untuk membesarkannya. Maka mereka juga paham sebenarnya. Makanya mereka rayakan hari lahir beliau. Karena tahu beliau itu lahir, bukan Tuhan yang tidak didahului oleh tidak ada sebelumnya. Tidak didahului oleh ketiadaan, tidak. Beliau tadinya tidak ada. Dan sebelum beliau lahir, dunia ini sudah melewati ribuan, mungkin jutaan tahun. Siapa Tuhannya kalau begitu? ketika beliau belum lahir. Tentu beliau bukan Tuhannya. Jadi ini Tuhan yang baru dilantik. Artinya dia sebenarnya makhluk, bukan Tuhan. Iya. Lalu apa sebabnya jemaah sekalian? Manusia masih menyembah beliau. Padahal sudah jelas beliau bukan Tuhan, beliau manusia. Sebabnya adalah ajakan setan dan tidak menggunakan akal sehat. Jadi bab ini bukan sekedar kita belajar dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengajak kita menggunakan akal sehat. Mengajak kita menggunakan akal sehat. Iya. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, Dzul Quwwatil Matin, pemilik kekuatan yang sangat kukuh. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga. Allah menjelaskan kepada kita dalam rangkaian ayat-ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Semata-mata untuk ibadah. Inilah tujuan kita diciptakan. Dan maksud ibadah adalah tauhid. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Itulah arti ibadah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Kemudian Allah jelaskan, "Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Aku ciptakan mereka bukan karena aku butuh kepada mereka. Justru merekalah yang butuh kepadaku. Karena akulah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki." Dan jemaah sekalian, rezeki itu maknanya semua anugerah Allah. Itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya makanan. Rezeki itu adalah semua anugerah Allah. Jadi semua yang ada pada kita, semua kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak butuh kepada kita sedikit pun, dan kitalah yang butuh kepadanya. Seluruh makhluk yang butuh kepadanya, dan dia tidak butuh sedikit pun kepada makhluk. Oleh karena itu hanya dialah yang pantas untuk disembah. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, surat Al-An'am ayat 14, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. Dialah Allah yang memberi makan dan dia tidak diberi makan, karena dia enggak butuh makanan. Dia tidak butuh makanan. Dialah yang memberi makan kepada seluruh makhluk. Maka ini adalah dalil Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan inilah juga makna nama Allah As-Samad. Makna nama Allah As-Samad yang sering kita baca dalam surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah As-Samad. Artinya apa? Seluruh makhluk butuh kepadanya. Itu makna As-Samad. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan juga sebagian salaf menafsirkan As-Somad itu adalah yang tidak memiliki rongga. Tidak memiliki rongga. Artinya apa? Dia enggak butuh makan sedikit pun. Dia tidak butuh makan sedikit pun. Jadi ini sama dengan makna surat Al-An'am ayat 14. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah dialah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Dia tidak butuh kepada makhluk sedikit pun dan seluruh makhluk yang butuh kepadanya. Baik. Kemudian dalil yang terakhir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memudaratkan aku. Kalian tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadaku sedikit pun. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Kalian tidak bisa menimpakan bahaya, kalian pula tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andaikan yang pertama dari kalian dan yang terakhir, manusianya dan jinnya, seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir, semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa, semuanya rajin ibadah, enggak pernah maksiat, maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikitpun. Jadi kita ibadah bukan untuk memberi manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah sedikitpun. Tidak menambah kekuasaan Allah, andai seluruh makhluk menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Andaikan yang pertama kalian sampai yang terakhir, manusianya maupun jinnya, menjadi makhluk yang paling buruk, yang paling durhaka, semuanya suka maksiat, maka itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Jadi gak ada pengaruh bagi Allah sama sekali. Kita bertakwa tidak menambah kekuasaan Allah, kita bermaksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tapi kitalah yang rugi ketika kita berbuat maksiat. Jadi jemaah sekalian, hadis ini membuktikan apa? Dalam pembahasan kita, Allah adalah zat yang tidak butuh kepada apapun. Tidak butuh kepada siapapun. Sedangkan makhluk adalah yang membutuhkan kepada yang lain. Makhluk adalah zat yang selalu butuh kepada yang lain. Mulai dari awal, makhluk tidak akan ada kecuali ada zat yang lain sebelumnya. Makhluk tidak akan ada kecuali sebelumnya telah ada zat yang lain. Dan zat yang pertama sekali dialah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau begitu kesimpulannya, Allah dialah yang pantas kita yakini pemilik semua sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Dialah sang pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Jadi ini dua kesimpulan akhir. Allah dialah yang berhak disembah. Ini yang pertama. Yang kedua, semua yang disembah selain Allah adalah batil. Adalah tidak benar. Sekaligus kebodohan. Menyembah kepada selain Allah itu adalah kesalahan dan juga kebodohan. Orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Walhamdulillah, inilah pembahasan kaidah yang ke-36. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Langsung saja enggak apa-apa. Tulis juga boleh. Gak ada pertanyaan? Kalau gak ada, saya ingin menambahkan satu faedah penting. Malam ini alhamdulillah kita masuk tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram. Berarti besok kita disunahkan puasa. Dan pada asalnya, puasa di bulan Muharram itu yang sangat dianjurkan hanyalah tanggal 10. Hanyalah tanggal 10. Tapi keseluruhan bulan Muharram dianjurkan juga. Namun yang paling dianjurkan pada dasarnya hanya tanggal 10. Jadi pertama, keseluruhan bulan Muharram dianjurkan berpuasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus siyam ba'da ramadhan syahrullahi al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadhan adalah berpuasa di bulan Allah al-muharram. Jadi Nabi SAW menamakan Muharram ini dengan bulan Allah. Dan kata beliau, berpuasa di bulan Muharram adalah sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadhan. Ini secara keseluruhan. Tapi ada dalil khusus lebih dianjurkan di tanggal 10. Tanggal 10-nya. Atau dalam bahasa Arabnya disebut Asyura. Asyura itu dari kata Asyar. Asyar artinya apa? 10. Jadi Asyura hari ke-10 bulan Muharram. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang puasa Asyura, ahtasibu 'ala Allah wasiyamu yaumi asyura ahtasibu ala Allah ayyukafira sanata allati qablahu. Puasa hari asyura aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi subhanallah, ini luar biasa jemaah sekalian. Jangan sia-siakan satu hari puasa menghapuskan dosa satu tahun. Jangan sia-siakan tanggal 10 Muharram bertepatan insyaallah dengan hari Sabtu. Bertepatan dengan hari Sabtu 10 Muharram. Iya. Nah, kemudian para sahabat mengabarkan, ya Rasulullah, tanggal 10 Muharram itu juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tanggal 10 Muharram juga diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Bahkan orang-orang Yahudi menjadikannya sebagai hari raya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Kalau begitu, tahun depan kita akan puasa 9 Muharram juga. Walaupun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak sampai tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Namun tetap dianjurkan berpuasa 9 dan 10 Muharram. Jadi jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran penting. Termasuk tujuan besar syariat adalah agar umat Islam tidak sama dengan orang-orang musyrik. Sampai dalam ibadah kepada Allah, hari 10 Muharram mereka juga mengagungkan, memuliakan, maka untuk menyelisihi mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita juga berpuasa tanggal 9 Muharram. Iya. Insyaallah malam ini sudah kita masuk 9 Muharram, besok kita puasa. Berarti malam ini kita sahur. Nah, mungkin ada permasalahan. Besok hari Jumat. Gimana hukum puasa hari Jumat? Maka jemaah sekalian, memang ada hadis larangan puasa hari Jumat. Tapi larangan itu, kalau kita mengkhususkan puasa Jumat tanpa berpuasa di hari Kamis dan Sabtu. Tanpa berpuasa di hari Kamis dan Sabtu. Dan tanpa ada sebab. Jadi itu yang terlarang. Itu yang terlarang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu yaumal jum'ah bisiyamin min bainil ayyam. Jangan kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa tanpa hari-hari yang lain. Illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kecuali bertepatan dengan puasa yang seorang dari kalian terbiasa melakukannya. Maksudnya ada sebab dia berpuasa. Contohnya misalkan bertepatan dengan hari Arafah, hari Jumat. Puasa Arafah. Nah, sekarang bertepatan dengan 9 Muharram. Jadi, hadis tentang larangan berpuasa di hari Jumat, kalau kita khususkan dan tanpa ada sebab. Jadi, terlarang kalau tidak ada dua ini. Kalau tidak ada dua ini. Pertama, kita khususkan Jumat. Kamis kita enggak puasa, Sabtu kita enggak puasa. Tapi Jumat kita khususkan. Betul, Jumat itu hari yang paling mulia dalam sepekan. Tapi tidak ada dalil mengkhususkan puasa hari Jumat. Yang ada khususkan puasa hari apa? Senin dan Kamis. Bukan hari Jumat. Betul, hari Jumat yang paling mulia. Lebih mulia daripada Senin dan Kamis. Namun untuk berpuasa, mengkhususkan hari itu untuk puasa, membutuhkan dalil. Nah, kalau kita tidak niat mengkhususkan, maka tidak mengapa. Nah, buktinya kita tidak niat mengkhususkan, Kamis kita berpuasa, atau Sabtu kita juga berpuasa. Sehingga kita tidak mengkhususkan Jumat. Iya. Dan juga kembali kepada niat. Kita enggak niat memuliakan hari Jumat secara khusus dengan puasa, maka tidak mengapa. Kita tidak termasuk dalam larangan ini. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dilarang kalau tanpa sebab. Nah, sekarang ada sebab, yaitu bertepatan dengan 9 Muharram. Ditambah lagi Sabtu, kita niat puasa 10 Muharram, bahkan Sabtu itu yang lebih afdal dibandingkan yang 9 berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Iya. Ada juga jemaah sekalian hadis larangan berpuasa di hari Sabtu. Hanya saja ulama beda pendapat tentang kesohihan hadisnya. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang mensohihkan. Sedangkan para ulama di fatwa di Lajnah Daimah seperti Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya itu menganggap hadisnya lemah. Tetapi andaikan hadisnya sahih sekalipun, larangan berpuasa hari Sabtu itu pun sama maknanya. Dilarang kalau kita mengkhususkan hari Sabtu. Mengkhususkan hari Sabtu. Jadi dilarang karena dua ini. Kita khususkan hari Sabtu, yang kedua tidak ada sebab. Nah, sekarang kita tidak khususkan hari Sabtu dan ada sebab, yaitu bertepatan dengan 10 Muharram. Jadi tidak masalah kita berpuasa di hari Sabtu. Bagaimana 11 Muharram? Apakah ada dalil khusus juga 11 Muharram itu dianjurkan berpuasa? Hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih. Jadi tidak ada yang sahih anjuran berpuasa 11 Muharram. Tetapi dia masuk dalam anjuran berpuasa di bulan Muharram. Seperti hadis yang kita sampaikan di awal tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Muharram. Maka kalau begitu 11 Muharram termasuk dianjurkan berpuasa, hanya saja tidak ada dalil khusus menjelaskan keutamaannya seperti pada puasa 10 Muharram dan juga puasa 9 Muharram. Iya. Jadi jemaah sekalian, mari kita manfaatkan kesempatan dua hari ini, 9 dan 10 Muharram, dan bahkan kesempatan seluruh bulan Muharram yang tersisa dianjurkan untuk memperbanyak puasa, terutama tanggal 10 Muharram, jangan sampai luput. Walhamdulillah, sudah habis waktu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.